Tanya sama hati, apa asal saya? Adakah tandanya nampak di pandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila dipahamkan, itulah sayang. Jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Tanya sama hati, apa asal saya? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Tanya sama hati, apa asal saya? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra.